Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanabillahi rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah. Kita kembali bertemu di masjid. Yang mudah-mudahan menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadwalnya seperti yang antum tahu semestinya adalah muhadarah dari Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Habibullah Ta'ala wa syafahullah. Tapi karena beliau sakit, beliau berhalangan hadir. Kita sudah berusaha untuk menghubungi yang lain, Ustaz Muslim kita minta, tapi qadarullah wa syafa'al. Sampai tadi pagi kita dapat berita belum, tidak dapat tiket untuk berangkat. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita manfaatkan waktu yang ada, mudah-mudahan menjadi waktu yang berfaedah bagi kita. Sasaran Allah Al-Fadhil pernah memberikan hadiah kepada saya satu kutip yang merupakan muhadarah dari Hasyi Al-Walid Rabi bin Hadi Al-Madhari Hafizahullah Ta'ala, yang disebutkan dengan izin beliau, yang berjudul Al-Makhraj Min Al-Fitan. Kita baca insyaallah apa yang bisa kita baca di kesempatan ini. Mungkin sebagian yang kita sebutkan dengan ringkas. Setelah beliau menyebutkan, membawakan khutbatul hajah, kata beliau, ayyul ikhwatu innaha la fursatun sa'idatun wa tayyibatun wa barakatun insyaallah ana baqiya fi baiti min buyutillahi azza wa jal natadaras min su'uni dinina. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, ayuhal ikhwah, sungguh merupakan kesempatan yang membahagiakan atau yang berbahagia, yang baik dan berkah. Insyaallah kita berjumpa di satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari perkara-perkara agama kita. ونتدارس شيئا من الأخطار المحتقة بالأمة الإسلامية ونتفهم موقف المسلم من هذه الأخطار ومن هذه الفتن. Kita bisa belajar mempelajari bahaya-bahaya yang mengancam umat ini, dan kita bisa memahami bagaimana mauqif seorang muslim, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi bahaya-bahaya dan fitnah-fitnah ini. Allati akhbarana anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzarana iyyaha, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan akan adanya fitnah-fitnah, bahaya-bahaya, fitnah-fitnah yang akan mengancam kita. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam anzarana iyyaha, Rasulullah telah memperingatkan kita darinya. وَبَيَّنَ لَنَا طُرُقَ التَّخَلُّصِ مِنْهَا وَالْخُرُوجْ مِنْهَا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara kita melepaskan diri, menyelamatkan diri dan keluar dari fitnah-fitnah tersebut. Kata Syekh Al-Walid Allah Ta'ala, فَإِنَّنَا لَسْنَا نَحْنُ الَّذِينَ نَضَعُ الْخُطُوطَ الْعَرِيضَةِ وَالْبَيَانَ الْوَاضِحِ لِلْخُرُجِ مِنْهَا. Kata beliau, bukan kita, bukan kita yang menggariskan aturan-aturan dalam rangka melepaskan diri atau melepaskan diri atau keluar dari fitnah-fitnah tersebut, pun kita membuatnya. Wa innama alladhi rasama lana al-khuruj min al-fitan a'adana Allahu minha innama wada'a lana dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang telah memberikan gambaran jalan kepada kita untuk bisa lolos dari fitnah itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tafsir Al-Walid Rahimahullahu Ta'ala ura'ah, fa'alina an nahtadiya bihajih wa nastafida min rajifatihi wa nakifa mutammilin mustaslimin mustarshidin li rajifati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini khairul rahimah marhamakumullah, nasihat buat kita semua para talabatul ilmi di dalam menghadapi berbagai macam fitan. Maka syirabi hafizahullah taala, maka wajib atas kita untuk annah tadiya bihajjihi, untuk kita senantiasa mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nastafida min tawjihatihi, untuk kita senantiasa mengambil faedah dari arahan-arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wan naqifa mutaammilin mustaslimin mustarshidin li tawjihatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berusaha untuk menelaah, mencari bimbingan dan tunduk kepada arah-arah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama adalah an tadiya bihajji. Satu di antara satu perkara yang sebutkan, ada satu risalah yang saya ingat judulnya Iqafatul Talib Linaili A'lal Matalib, bantuan bagi seorang talib ilmi untuk mencapai perkara tertinggi di apa yang dia cari dalam belajar. Disebutkan di antara perkara penting yang akan membantu seorang talib ilmi dalam keberhasilan dalam belajar adalah tahri haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahri haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa memilih, berusaha mencari bibit-bibit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Dari khairullah rahimahullah rahimahumullah, yang terakhir yang terbaik yang kita bisa mengetahui bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam salatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, dalam pernikahannya dan jual belinya, adalah zadul ma'ad fi haji khairil anam. Zadul ma'ad yang ditulis Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kena bimbingan Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dalam beribadah, dalam bermuamalah. Kemudian dari syarat Allah ta'ala, wan nastafida min rujuhatihi, kita mengambil faidah dari arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bisa mencari bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengilmuinya. Khalifullah rahimah rahimahumullah, yang berikutnya adalah kita mengambil faidah dari apa yang kita dapat tersebut. Jadi di antara keutamaan kita Ibnu Qayyim rahimahullah Zadul Ma'ad, itu disebutkan bahkan di dalam di jilid yang ketiga ketika belum jelaskan dalam kitab jihad, disebutkan faidah-faidah kisah-kisah yang terjadi di peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW. Sebutkan ini faidah demikian, ini faidah demikian, faidah-faidah dari apa yang pernah beliau tuntunkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Sebenarnya saya bawa kitab tapi juga tidak mungkin waktu kita cukup untuk membahas. Asyik Muhammad Basmul Hafizahullah Ta'ala punya risalah tentang masalah ahamiyah siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, pentingnya seorang memahami, mempelajari atau menggali sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam membantah ahlul ahwa wal bidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga kata syair Rasulullah Ta'ala, setelah kita mencari tahari haji Rasulullah SAW, kita memberi faedah darinya. Yang ketiga yang terpenting adalah annakifa muta'annilina mustaslimina mustarsyidin. Kita benar-benar ketika membaca apa yang kita baca di hadis-hadis Rasulullah SAW, bimbingan Rasulullah SAW itu, kita berusaha dengan apa yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustafidin, memang kita mencari bimbingan, mencari petunjuk untuk kemudian mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mengikuti apa yang diarahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahunallahi rahimana rahimakumullah. Qala syi Al-Wali rahimahullahu ta'ala wa ra'ah. Wa qabla nashra'a fil mawdu' nad'u kama 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum aku mulai yang muhadarah ini, kata beliau, kita berdoa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa. Allahumma Inna na'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Itu termasuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti diamalkan untuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang nampaknya ataupun yang tidak nampaknya. Kata Syekh Ar-Rabi hafizahullahu ta'ala, fa innaha wallahi, karena sungguhnya demi Allah kata beliau, tu'mil qulub an idrakil haq, budanya mata-mata manusia, yaitu mata-mata hati manusia, hati-hati manusia untuk mengetahui al-haq, budanya hati-hati mereka, mata hati mereka untuk mengetahui al-haq. Ta'mil qulub, wa tufkanu an at-tamyiz bin al-haq wal-batil, butanya hati mereka kefitnah, tidak bisa membedakan mana hak mana batil. وَيَتَسَاقَطُ كَثِيرٌ فِيهَا كَمَا يَتَسَاقَطُ الْفَرَسُ فِي النَّارِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ, dan banyak orang-orang berjatuh di dalam fitnah sebagaimana berjatuhannya binatang-binatang di waktu malam ketika adanya api yang dinyalakan masuk ke dalam api tersebut. وَالَّذِي يُوْكِعُهُمْ فِيهَا, yang menyebabkan mereka terjatuh dalam keadaan demikian, بِيْخَانَفِلَّا رَحِمَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ, kata Syih rahimahullah, adalah adamu istislamihim wa adamu isgha'ihim li tawjihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan butanya hati mereka, yang menyebabkan terfitnah hati mereka, tidak bisa membedakan mana hak mana batil, ia adalah karena adamu istislamihim, karena mereka tidak tunduk kepada tujihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adam isra'ihim, karena mereka tidak peduli mendengarkan, mengamalkan apa yang mereka tahu dari tujihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fata'ma alaihim subuh, sehingga gelaplah jalan bagi mereka. Wathulah mualif turuk, gelap gulitalah jalan-jalan bagi mereka. Wathul tabis alif mulimur, dan tersamarkan perkara-perkara agama bagi mereka dengan sebab tidak istislam, dengan sebab tidak tunduk kepada tujihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau mendengarkan dengan penyelanat dalam mereka mengamalkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa tasaqatuna fiha kama qultu lakum tasaqata al-farashu fi an-nar wa li yadhbillah. Qala rahimana rahimakumullah. Kemudian nasi Rasulullah Allah Taala menjelaskan bahwasanya hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam udah asar, khair insyaallah nanti mudah-mudahan salah satu nanti asar datang. Intinya beliau rahimahullah kemudian membawakan hadis Al-Rifat bin Sariyah, kemudian kedua hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dan hadis Hudzaifah bin Yaman. Kalau masih ada waktu, beliau rahimahullahu taala, wallahu a'lam.